Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'd. Darasna al-zahir al-mu'awwal wa arafna anna al-wajib alayna an na'mal bil-zahir. Fa innama nasiru ila al-ta'wil in kana hunaka ma'a dalilun qarinatun turajjih dhalik. Fa idza kana hunaka dalilun yurajjihu at-ta'wil fa huwa ta'wilun sahihun. وإن خرجنا عن ظاهره وإن خرجنا عن ظاهره لكن لدينا دليل قرينة يحملنا إلى ذلك التأويل وعند ذاك يسمى هذا التأويل الصحيح تفسيرا التأويل عند السلف تفسير أو التأويل مع تفسير فهو بيان المعنى المراد فهو صحيح والثاني ماذا تأويل بمعنى معال الشيء نعم معال الشيء إن كان خبر فمعاله وقوعه وإن كان الطلب فامتثاله نعم وأما بدون دليل بدون قرينة أي دليل القرينة بدون أي دليل أي قرينة ثم نؤول ونخرج عن الظاهر فهذا لا يجوز وهذا من قسم التأويل الفاسد الباطل وهو في الحقيقة ماذا تحريف وهذا هو الذي يعنيه أهل الباطل أهل التعطيل يقولون تأويل وفي الحقيقة هو تحريف نعم الآن النفس اقرأ قال فضيلة الشيخ صالح بن تيمين رحمه الله تعالى النفس تعريفه النفس لغة الإزالة ونقله وسلاحا رفع حكم دليل شرعي أو لفظه بدليل من الكتاب والسنة فالمراد بقولنا رفع حكم أي تغييره من إيجاب إلى إلى الإباحة أو من إباحة إلى التحريم مثلا وخرج بذلك فخرج بذلك تخلف الحكم للفوات شرط أو وجود مانع مثل أن يرتفع وجوب الزكاة لنقص النصاب أو وجوب الصلاة لوجود الحيض فلا يسمى ذلك نقصا ندخل والمراد بقولنا أو لفظه لفظ الدليل الشرعي لأن النسخ إما أن يكون لحكم دون لفظ أو بالعقل أو لهما جميعا كما سيأتي كمل وخرج بقولنا بدليل من الكتاب والسنة ما عداهما من الأدلة كالإجماع والقياس فلا ينسخ بهما نعم بدليل من الكتاب والسنة ما عداهما وخرج بقولنا بدليل من الكتاب والسنة ما عداهما الأخير نعم طيب تعريفه النسخ لغة الإزالة والنقل نسخ شرع dari segi bahasa maknanya الإزالة itu kan menghilangkan ya النقل artinya apa menukil memindah الإزالة من حيث اللغة هنا فائدة تنقسم إلى قسمين الإزالة تنقسم إلى قسمين نعم أو نقول الإزالة وهي على صورتين نعم الإزالة وهي على صورتين تنقسم إلى قسمين أو نقول هي على صورتين بدون بيس نعم وهي على صورتين الأولى إزالة إلى بدل إزالة إلى بدل مثل نسخت الشمس الظل اسمعوا مما أوصى العلماء علماء الحديث كما في كتب المصطلح في الحديث ينصحون إذا كتب طالب العلم أن يكبر الخط Nah, agar memperbesar khatnya, jangan kecil-kecil gitu. Lianau sayati alaihi zaman ihtaj ila nadzara. Ihtaj ila sayati alaihi waktun sayasil ila syaykh wa yad'uf basaru wa la yubsiru as-saghir. Fayud'ibu fil-kira'ah. Ini yang diwasiatkan oleh mereka. Jadi kalau anak besar-besar, langsung besar-besar nanti, pas. Apalagi di zaman itu. Di zaman itu kan sulit. Mungkin kacamata juga sulit. Ya. Di zaman sekarang sih, masya Allah. Minus plus bisa. Cuma kan tetap beda. Tetap melelahkan kalau kecil. Jadi kalau memang mentaklik, mencatat, menulis, mencatat, langsung besar-besar. Itu di zaman. Nah. Jadi meskipun tidak ada kacamata, sebenarnya masih bisa dibaca nih. Kan? Karena tulis. Nah, ini bisa-bisa. Cuma agak lelah. Karena tidak plus. Baik, as-saniyah. Izalatun ila ghairi badal. Izalatun ila ghairi badal. Mithlu nasakhatir rihu al-athara. Nasakhatir rihu al-athara. Nah. Jadi yang pertama, izala ila badal. Menghilangkan. Ya. Tetapi ada gantinya. Gitu. Menghilangkan dan ada gantinya. Contoh, nasakhatis samsu al-zilla. Ya. Matahari, sinar matahari yakni nasakhat, yakni azalat abzir, menghilangkan bayangan. Ketika bayangan hilang, terganti dengan si sinar, kan begitu. Nah, tidak bisa lagi bernaung jika ada matahari, tapi terganti dengan matahari. Zilnya dihilangkan, tapi diganti matahari. Izala ila ghairi badal, menghilangkan tanpa ada pengganti, contoh nasakhatir rih ul ahar. Ini jejak-jejak itu dihilangkan oleh angin. Nah, hilang sama sekali. Tidak ada gantinya, jejak itu hilang sama sekali. Tanpa kan? Ganti. Nah, an-naql artinya memindah. Contoh apa? Nasakhtu al-kitab. Contoh apa? Al-misal, mislu nasakhtu al-kitabah. Nasakhtu al-kitabah, saya menasakh al-kitab. Jadi saya menyalin kitab. Apa makna menyalin kitab? Hah? Ada kitab kita salin, berarti kan kita pindah catatan yang di kitab itu ke catatan yang baru yang kita punya. Itu nasakhul kitab. Memindah catatan di kitab itu kita pindah ke kitab kita dengan cara disalin, menyalin. Nah, tapi tidak ada makna menghilangkan karena yang kitab yang kita salin itu tidak hilang tulisannya kan? Apa? Main-main? Panggil ke sini. Disuruh. حتنا نواصل الدرس كم الساعة الآن طيب واصطلاحا من سترى استلاح رفع حكم دليل شرعي أو لفظه بدليل من الكتاب والسنة رفع يعني ما معنى رفع فالمراد بقولنا رفع حكم mengangkat hukum. Rafa hukum kan mengangkat hukum, ya. Maknanya tagiru, ay tagiru, yakni merubah, mengubah. Nah, jadi hukum itu diangkat bukan berarti apa? Dihapus tanpa ada ganti, ya kan? Tetapi tagiruhu diubah, berarti kan ada gantinya kan? Kita teringat tadi makna izalah. Izalah tadi kan ada izalah ila badal, ya kan? Menghilangkan, tapi ada gantinya, kan ini maksudnya. Tagiruhu, ya ini diubah, berarti kan ada gantinya, diangkat, tapi ada gantinya, yaitu diubah. Min ijabin ila ibahah, ya kan? Dari wajib ke mubah. Atau min ibahah ila tahrim, atau dari boleh ke, ya ini pembolehan, ya. Ijab, ya, mewajibkan diubah menjadi membolehkan. Atau pembolehan diubah menjadi pengharaman, misalnya, contoh ya. Kemudian jadi raf'u hukmin. Nah, jadi raf'u hukmi dalilin syar'iyyin. Nah, mengangkat hukum dalil syar'i kita sudah paham yaitu mengubah. Nah, faqaraja bidzalika takhalluful hukmi. Keluar dengan itu takhalluful hukm. Takhalluful hukm artinya apa? Tertinggalnya hukum itu. Artinya hukum itu tidak ada. Lifawati syarat. Takhalluful hukum artinya hukum. Tertinggalnya hukum. Ya. Ketinggalannya hukum artinya hukum itu tidak dihasilkan. Takhalluful hukum artinya hukum tidak dihasilkan. Lifawati syarat. karena syaratnya ada yang tidak terpenuhi. Awujudi mani atau ada penghalang yang menghalangi hukum itu ada. Mislu contoh ayartafi awujubuz zakati linafsi an-nisabi. Ya, terangkatnya kewajiban zakat dari suatu harta yang dimiliki karena kurang dari nisab. Ini rafi hukum bukan? Nah, ini takhalluful hukum. Nah, hukum itu tidak berlaku karena tidak mencapai nisab. Awujub as-salah, wujub as-salah, wajib kewajiban salat. Naam terangkat liwujudi haid karena ada haid sebagai penghalang mani. Fala yusamma dhalika naskhan, maka tidak naskh. Ini juga apa? Secara makna hukum terangkat darinya, ya kan? Yani ketika ada harta dimiliki tapi tidak mencapai nisab, terangkat darinya hukum zakat, dalam arti dia tidak terkena zakat. Ketika ada wanita haid, terangkat darinya kewajiban sholat. Karena ada mani haid. Artinya, tidak wajib sholat. Tetapi ini tidak disebut nasakh. Bukan nasakh ini. Raful hukum ini, makna ini, bukan nasakh. Tapi apa? Takhalluful hukmi liwujudi syartin awma mani. Sama-sama ada irtifa'al hukum, tapi ini takhalluful hukum li fawati syartin awujudi ma mani. Adapun رفع حكم في النسخ itu adalah nasakh, yakni taghyiruhu ila hukmin akhar. Wal murad bi qawlina aw lafzihi, atau mengangkat lafadznya, maksudnya adalah lafaz ad-dalil syar'i. Lafaz dalil syar'i itu mansukh karena an-nasakh imma yakuna lil hukmi duna lafaz. Karena nasakh itu aqsam, anwa'. Yang pertama imma ini apa, huruf apa namanya, harfu tafsili. Imma ayakuna lihukmi duna lafaz, apakah nasakh itu adalah nasakh itu pada hukum, jadi hukum yang terkandung dalam dalil syar'i itu mansukh tapi lafaznya masih ada. Ada hukum, satu hukum yang terkandung dalam satu ayat sudah mansukh. Dalika al-hukm marfu' wa qad ghayyara ila hukmin akhar, tetapi lafaz ayat itu masih ada tertera dalam Al-Qur'an. Lafaznya tidak masuk, hukumnya saja. Aw bil aks, atau sebaliknya. Ya kan? Nanti ada contoh-contohnya. Nah, aw bil aks, sebaliknya, yakni nasakh pada lafaz ya, tidak pada hukum. Jadi lafaznya sudah tidak ada tapi hukum masih berlaku, dicari dalam Al-Qur'an mana ini ayatnya, sudah tidak ada tertera dalam Al-Qur'an. Karena sudah mansukh secara lafaz tapi hukum masih berlaku dalam syariat. Aulahuma, atau dua-duanya jami'an sekaligus, lafaz dan hukum dua-duanya kan mansukh. Lafaz sudah mansukh, terangkat tidak ada, dan hukumnya juga demikian. Nah, akhirnya bi qawli dalil min al-kitab was sunnah, keluar dengan perkataan kami dan berdasarkan dari kitab was sunnah, ma'adahuma, selain Al-Quran dan Sunnah min al-adillah, dari yang ada kan ijma' wal qiyas, fala yang yunsakhu bihima. Fala yunsakhu bihima, jadi ijma' dan qiyas tidak boleh dijadikan dasar untuk mengatakan terjadi nasakh. Ini mansukh berdasarkan ijma'. Wah, tidak bisa kes. Nasun dari Al-Quran dan Sunnah dikatakan mansukh berdasarkan ijma' atau berdasarkan qiyas. Hasil yajuz. Jelas, nasakh itu harus dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, nafsu sih dia nafsu.